Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Pejuang persatuan 212. Momentum 212 adalah momentum agung di mana Allah satukan hati, pikiran, langkah dan gerak kita untuk Al-Quran, untuk Al-Islam, dan untuk Indonesia. Datanglah dengan hati yang penuh tulus ikhlas karena Allah, agar kita senantiasa mendapatkan ampunan, rahmat, dan ridhonya di momentum itu. Datanglah, datanglah dengan hati yang penuh iman, sehingga memberikan rasa aman di setiap langkah, di setiap tempat yang kita lewati. Datanglah, datanglah dengan Islam yang penuh damai. Siapapun merasakan kedamaian di setiap langkah, bahkan di setiap hembusan dan tarikan nafas kita. Datanglah untuk satu tujuan. Bersaudara, bersatu. Allah sudah agungkan kita dalam bentuk persatuan karena agama kita. Dan inilah momentum kita. Bersatu untuk bangsa kita. Bersatu untuk Indonesia. Datanglah dengan hati yang tulus untuk kemaslahatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Mari jadikan momentum Maulid ini sebagai momentum untuk lebih cinta lagi pada baginda Rasulullah, cinta kepada sunnah-sunnah Rasulullah, terutama sunnah untuk bersatu, bersatu dan bersaudara sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.